Mana perjuangan? Subhanallah al-azim, subhanallah. Ibu berbakti kepada ibu yang tidak baik, ibu yang tidak mengerti, berbakti kepadanya jauh lebih afdal daripada berbakti kepada ibu yang baik. Pahalanya jauh lebih besar. Pahala apa yang lebih besar jika seandainya seseorang anak berbakti kepada ibunya sedangkan ibu melecehkannya? Pahala apa yang lebih besar jika seandainya seorang anak berusaha berucapkan kata-kata lembut sedangkan ibu atau ayahnya mengatakan dengan kata-kata kasar dan dia bersabar? Pahala apa yang lebih besar jika seandainya seorang anak memberi dan ayahnya tidak pernah memberi? Pahala apa yang lebih besar jika seandainya seorang anak selalu mengucapkan terima kasih kepada ayah ibunya sedangkan ayahnya tidak mengerti, ibunya tidak paham akan sebuah ucapan terima kasih kepada anaknya? Pahala akan besar. Lihat Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Ketika dia berbakti kepada orang tuanya yang dalam keadaan musyrik, dia berkata-kata dengan lembut, ya abati, wahai ayahku, wahai sayangku, ya abati, dengan kata-kata lembut. Ayahnya menjawabnya dengan kata-kata Ibrahim, la illam tantahi ya Ibrahim, jika seandainya engkau tidak berhenti wa Ibrahim, la arjumanna, aku akan rajam engkau. Lihat bagaimana lemah lembut Ibrahim dan bagaimana kerasnya ayahnya Azhar. Berbakti terbukti akan berbakti yang menjadi pahala yang sangat besar ketika seorang anak memindahkan ibunya yang jahat menjadi ibu yang baik. Berbakti yang luar biasa adalah seorang anak menjadikan ibunya yang salihah menjadi ibu yang salihah. Berbakti yang sangat besar adalah menjadikan seorang ibu atau ayah yang tidak mengerti dengan agama kemudian dia mengerti kepada agama. Menjadikan seorang ayah dan ibu yang sama sekali tidak mengerti tentang masjid dan tidak pernah sujud kepada Allah Azza wa Jalla, sekarang dia tidak pernah mengenal sujud. Subhanallah al-azim. Pahala yang besar. Pahala yang besar. Tidakkah kita mau untuk mendapatkannya? Jadi berbaktilah. Jangan tunggu ibu baik dulu. Jadikan momen ibu tidak baik ini adalah momen untuk berbakti kepada Allah Azza wa Jalla, kepada orang tua. Wallahu ta'ala alam. Menit, masya Allah. Bagaimana cara berbakti pada orang tua yang sedang kami jauh dari orang tua tersebut? Kami sudah berkeluarga. Subhanallah al-azim. Ibu tadi mendengar kajian, bagaimana sedihnya, bagaimana nestapanya seorang ibu yang ditinggalkan oleh anak-anaknya satu persatu berangkat ke rumah istrinya atau ke rumahnya atau dia berangkat ke sebuah pekerjaannya. Tinggallah orang tua tersebut di desa. Masak nasi sendirian, mencuci sendirian. Subhanallah. Pintu hanya berderit ketika ia membukanya. Jendela hanya terbuka ketika dia hendak yang membukanya. Tidak ada lagi. Tidak terdengar lagi di rumahnya yang kayu itu lari kecil anaknya yang kecil, waktu kecil-kecil dahulu lari kemudian sambil tertawa. Ibu seperti itu sering mengigau, ibu seperti itu sering menangis dalam kesendirian. Di mana anak-anakku yang gagah? Di mana anak-anakku yang orang-orang mengatakan mereka sudah besar, sudah menjadi orang hebat di Jakarta, sudah menjadi pengusaha berhasil di Bandung, telah menjadi orang berkedudukan di Sumatera? Subhanallah, dia di negeri yang sangat tidak. Subhanallah. Jika seandainya Anda jauh dari orang tua, maka pulanglah segera. Kisah kilab sangat masyhur. Bagaimana kisah kilab di dalam banyak kaset saya sudah sediakan. Bagaimana cintanya ayah kilab kepada kilab. Datang seorang pemuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya datang kepadamu untuk berbaiat. hendak berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Aku berbaiat. Aku hendak berbaiat dan hendak berjihad di jalan Allah. Akan tetapi aku tinggalkan kedua orang tuaku menangis, menitikkan air mata. Apa kata Rasulullah SAW kepada orang pemuda ini? Pemuda ini. Kepada pemuda ini. Irji' ilaihima. Irji' ilaihima fa'udhikhuma kama abkaitahuma. Pulanglah. Pulanglah engkau, wahai pemuda. Pulanglah kembali engkau, wahai pemuda. Dan buat dia tertawa, mereka berdua tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Buat mereka kembali tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Pulanglah. Pulang. Fafihi ma fajahid. Engkau bertanya tentang masalah jihad, berjihadlah kepada orang tua. Berjihad kepada orang tua. Subhanallah, ini pemuda yang hendak berjihad. Bagaimana kita-kita berpisah dengan orang tua hanya untuk mencari sesuap nasi? Bagaimana kita dengan orang tua hanya ingin memperturutkan keinginan dunia yang tidak pernah selesai-selesai? Subhanallah, cepat-cepatlah hubung. Telepon sekarang ini orang tua dan minta ampunkan. Minta maaf. Wahai ibu, aku telah melalaikanmu. Aku mengerti keadaanmu, akan tapi maafkan aku, ibu. Marilah bersama aku pulang. Aku tinggal bersama. Tinggal bersama orang tua. Tinggal bersama orang tua. Hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, atau yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tadi, celaka seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, akan tapi tidak memasukkannya ke surga. Subhanallah al-azim. Allahu Akbar. والله تعالى أعلم. أستاذ، dirujuk dari manakah surat tersebut؟ Saya ingin memiliki kitab yang berisi surat tersebut. Alhamdulillah, buku ini, surat ini adalah tulisan saya yang nanti sebentar lagi dicetak, insyaAllah ta'ala akan berjudul dengan apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan ibu yang bertanya akan mendapatkan buku yang dia adalah kajian kita hari ini, insyaAllah ta'ala, dengan judul yang sama. Ustaz, bagaimana dengan kondisi seorang ibu di masa tuanya jika tidak dikaruniai anak laki-laki? Misalnya, tiga-tiga anaknya perempuan semua. Sementara kalau perempuan harus patuh pada suami. Subhanallah. Laki-laki dan perempuan itu sama. Tidak ada bedanya. Di kami di Sumatera, bahwa anak perempuan lebih berharga berapa kali lipat dari anak laki-laki. Anak laki-laki ditendang dengan kaki. Sedangkan anak perempuan disayang-sayang semacamnya. Karena perempuan di mata di suku sana, di suku Sumatera sana, berharga sekali. Karena dia yang akan membersihkan kotoran orang tuanya, dia yang akan memberdikan orang tuanya. Tidak anak laki-laki. Anak laki-laki di suku sana, di Sumatera sana, anak yang terbuang. Syukur. Bersyukur ibu-ibu dapat orang sana. Alhamdulillah. Akan tetapi, bagaimana kalau seandainya dia anak perempuan? Subhanallah. Ibu pernah mendengar cerita seorang suami tersenyum kepada istrinya, kemudian dia mengatakan, "Wahai istriku, sore hari ini kenapa kita tidak datang ke rumah orang tuamu? Berbelanja ke plaza, membeli makanan dan buah-buahan. Dari hari ini aku telah mendapatkan gaji bulan ini. Berangkat kita dengan anak-anak, dengan kendaraan yang kita miliki, mencium tangan mereka dan menanyakan keadaan mereka." Tidak tahukah ibu-ibu ada banyak suami yang begitu kepada istrinya? Makanya jika seandainya ingin memilih suami, pilihlah suami yang seperti itu.

Nah, kemudian juga ini ada sedikit. Masya Allah, berapa semuanya bang? 1.5 juta. Masya Allah ta'ala. Jadi ada perasaan bahagia dengan istri bahwa suaminya perhatian kepada keluarganya. Ah, jika seandainya seperti ini, akan terjadi apa? Suami akan disayang oleh istri dan istri akan menyayangi suami. Allah musta'an. Wallahu ta'ala. Sudah tadi belum sebenarnya. Assalamualaikum. Pertanyaan, bagaimana dengan ibu yang lebih condong ke salah satu anak? Pilih kasih. Ya. Bagaimana dengan ibu yang lebih condong ke salah satu anak, yaitu ibu yang pilih kasih? Ibu yang condong ke salah satu anak pilih kasih, itu mesti ada sebabnya. Pilih kasih ini kadang-kadang memang beralasan dan kadang-kadang juga ada yang tidak beralasan. Banyak orang tua condong kepada salah satu anaknya karena anak yang ia kasihi melebihi dari saudara-saudaranya itu cacat. Cacat, Anda sehat walafiat. Sedangkan adik Anda lumpuh. Layak dia diberkahi, layak dia disayangi oleh kedua orang tua. Dan itu tidak perlu diirikan. Atau dia itu terbelakang di dalam cara berpikir, idiot. Anda alhamdulillah sehat walafiat dan layak dia mendapatkan perhatian lebih dari Anda. Kalau seandainya itu pula yang Anda irikan, Anda salah. Akan tapi ada juga sebagian orang tua condong kepada salah satu anaknya disebabkan hal-hal yang tidak bisa diterima. Misalnya, karena anaknya yang satu ini cantik, atau karena anaknya ini kaya dan semacamnya. Dan hal ini tidak menghalangi Anda untuk berbakti kepadanya. Semakin dia membenci Anda, berbaktilah. Semakin berbuat, berbaktilah Anda kepadanya. InsyaAllah ta'ala, dengan berlalunya waktu dan lewatnya masa, InsyaAllah ta'ala, dia akan mengerti bahwa yang akan menjadi anak aslinya adalah Anda. Dia akan paham bahwa yang menjadi anak sebenarnya adalah Anda yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan anak yang dia banggakan telah sekolah tinggi dan semacamnya. Dan itu sering kali terbongkar ketika di usia tua. Orang tua ketika umur 30 tahun, 40 tahun, bisa saja dia condong pada salah satu anaknya. Akan tapi ketika umur 50 dan 60 tahun, baru dia tahu siapa anak-anaknya yang berbakti dan siapa yang membangkang. Siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Jadi, jangan pedulikan. Pilih kasihnya itu, akan tapi yang wajib bagi Anda dan kita semua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa kasih sayang seorang ibu terhadap anak berbeda dengan kasih sayang seorang anak kepada ibu? Apakah ini ada hubungannya dengan hukum alam? Pertama, enggak ada hukum alam. Alam tidak bisa mendera, alam tidak bisa memecut, alam tidak bisa menghukum dan semacamnya. Yang ada hukum Allah. Hukum Allah. Sunnatullah. Ya, jadi itu dah sunnatullah. Sudah naluri seorang ibu cinta kepada anaknya, seorang ayah cinta kepada anaknya, sebagaimana sudah naluri juga seorang anak benci atau tidak suka menjaga orang tua. Itu sudah naluri, lumrah. Ya. Dan itu telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak hadis, di dalam banyak Al-Qur'an Karim, dalam banyak ayat. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang untuk seorang ayah menjadi terfitnah dengan anaknya karena terlampau mencintainya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta dan anak-anakmu fitnah. Karena anak membuat fitnah orang tuanya terlampau mencintai. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan

seorang ibu yang bersabar mendidik anaknya, mendidik anaknya yang perempuan, dua orang dia akan masuk surga. Bagaimana pula dengan sembilan orang? Subhanallah al-Aziz. Bagaimana pula yang sembilan orang? Kalau seandainya yang ditanya oleh ibu tersebut adalah berdosakah saya, maka saya jawab tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak, Allah tidak akan membebani suatu jiwa kecuali yang mampu olehnya. Akan tetapi yang berdosa adalah kaum muslimin yang melalaikan anak-anak yatim. Yang berdosa adalah orang-orang yang mampu, akan tetapi tidak punya pengertian, tidak punya perasaan kepada fakir miskin. Yang berdosa adalah semua kaum muslimin yang tidak mengerti akan ahwal kaum muslimin, tidak melihat janda-janda yang miskin, tidak mengerti si fakir, tidak mengerti anak yatim dan semacamnya. Itu yang berdosa. Ibu tidak berdosa, ibu tidak salah. Kaum muslimin yang salah, yang telah melalaikan anak-anak mereka, anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi tidak ada seorang ibu tidak berdosa. Ibu akan berpahala banyak. Yang penting adalah bersabar, bersabar. Dan camkan dalam diri bahwa anak-anak yang menjadi itu bukan dari anak-anak yang diasuh dengan harta yang melimpah. Orang-orang besar itu tidak akan besar diasuh dari istana yang besar. Yang orang menjadi besar adalah orang yang diasuh dari tempat yang kasar, dari rumah yang reot, dari tempat yang keras. Tidakkah ibu melihat bagaimana bedanya madu di tanah Arab dengan madu di negeri kita? Madu di negeri Arab sangat mahal. Kenapa? Karena lebahnya bekerja dengan keras. Kenapa? Karena dia mudah mendapatkan madunya. Orang yang menjadi adalah orang yang pernah merasai kesengsaraan. Orang yang besar adalah orang yang pernah menanggung beban yang besar. Tidak akan pernah orang yang besar jika seandainya dia tidak pernah menanggung beban yang besar. Jadi berbahagialah ibu, berbahagialah ibu bahwa ibu telah menjadikan anak-anak ibu berdikari semenjak kecil. Anak-anak kami umur 20 tahun masih meminta kepada kami. Anak-anak ibu umur 4 tahun dia tidak bisa pandai membeli bajunya sendiri. Anak-anak kami selalu menetek, merengek, meminta uang belanja ketika dia sekolah. Akan tetapi anak ibu, dia berusaha mencari. Dia berusaha mencari tanpa meminta dan tanpa merintih, tanpa merengek. Dia telah besar sebelum dia besar. Dia telah dewasa sebelum dia dewasa. Makanya seharusnya hal ini menjadi kebanggaan dan bersabarlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi ibu. Wallahu taala alam. Ustaz, amalan apakah yang bisa menghapus dosa dari anak yang telah berlaku zalim terhadap ibunya yang telah meninggal dunia? Bisakah ditebus dengan bakti kepada ayah? Oh, berat. Zalim kepada orang tua berat. Berat. Seharusnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita membahagiakan orang tua, kita sebaliknya menzalimi. Allah taala. Harus dibarengi dengan istighfar. Harus dibarengi dengan ibadah, harus ditebus dengan berlipat gandakan berbakti kepada ayah, suami dari ibu tersebut. Jadi bagi anak yang telah menzalimi orang tuanya, segeralah kembali. Segeralah kembali. Banyak kita melihat orang-orang sengsara karena dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Dan sebaliknya, banyak kita melihat orang mendapatkan limpah karunia dan kebahagiaan karena ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa dan kesalahannya jika seandainya itu dibarengi dengan istighfar dan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Habis waktunya masih mana? 10 menit. Ustaz, bila ibu kita yang telah menikah Ustaz, bila ibu kita yang telah wafat mempunyai hutang, saya sebagai anak perempuan ingin melunasinya, sementara anak, sementara saya sudah menikah. Dan bagaimana bila suami tidak mengizinkan sementara kita ingin berbakti kepada orang tua? Jika seandainya ibu kita berhutang, maka wajib bagi ahli warisnya untuk membayarnya. Jika seandainya Anda seorang ibu dari anak atau sebagai seorang istri dari seorang suami, maka tidak ada hak suami untuk menghalangi Anda mengimpakkan atau melunasi orang uang melunasi hutang orang tua Anda. Jika seandainya yang Anda berikan itu adalah uang Anda, tidak berhak, tidak ada hak sedikitpun suami melarang istrinya untuk melunasi hutang ibunya, tidak ada. Jika seandainya uang tersebut adalah uangnya, jadi dalam hal ini tidak ada ketaatan kepada suami. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, saya jarang berbakti karena jauh, tapi ibu ridho. Apa tidak jadi masalah? Kalau ibu Anda ridho bahwa Anda jauh, mudah-mudahan tidak masalah. Akan tetapi, tidak maukah Anda memberi kebahagiaan kepada orang tua Anda? Atau maukah Anda nanti diperlakukan oleh anak-anak seperti itu? Kadang-kadang keridhaan orang tua akibat dari keikhlasan orang tua sebagai orang tua, bukan karena keinginan dan kehendaknya. Berapa banyak orang tua menguburkan kehendaknya dalam-dalam, menenggelamkan keinginannya jauh-jauh, hanya ingin melihat orang anaknya bahagia, hanya ingin melihat anaknya bahagia. Maka kita katakan, jangan terpedaya dengan ridho ibu atau ridho ayah, akan tetapi cobalah Anda membahagiakan hidupnya. Karena dia mungkin tidak akan menginginkan harta dan kedudukan Anda. Yang dia inginkan adalah kebahagiaan. Ada yang dia inginkan adalah berbahagia sesaat dengan Anda. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.